dan tak pernah kau sentuh. Ujian ataukah hinaan untukku, diriku ke kanan dan kau pun ke kiri. Kau anggap diriku bagai